apakah disunnahkan untuk memiringkan kepala ke arah kanan saat tasyahud akhir? Belum pernah saya mendengarkan dalil yang menganjurkan miring ke kanan. Akan tetapi kadang-kadang posisi duduk yang menyebabkan itu. Sebab seorang ketika duduk di tasyahud yang terakhir, maka dia duduk tawarruk. Dan duduk tawarruk adalah dengan memajukan kaki kiri. Sehingga dia duduk di atas permukaan bumi, di atas lantai atau tanah atau yang semisalnya. Sehingga kadang-kadang yang seperti ini menyebabkan seorang seperti memiringkan kepalanya dan seperti memiringkan tubuhnya. Bukan karena memiringkan tubuh itu adalah satu hal yang sunnah, ya. Namun kadang-kadang posisi duduk tersebut yang menyebabkan seorang seperti melakukan hal itu. Ya, apalagi mungkin seorang kegemukan, ya, benar-benar dia kesulitan untuk menjaga posisi duduknya. Nah, disebabkan karena betis yang bertemu dengan paha yang begitu besar, kesulitan. Nah, sehingga ini yang menyebabkan seorang kelihatan miring. Jadi sebenarnya tidak ada sama sekali yang menjelaskan tentang memiringkan kepala.